Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita diminta untuk mengisi kekosongan di waktu ini. Nah, dalam rangka tentunya mengingatkan diri kita tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan telah Allah karuniakan kepada kita, berjumpanya kita dengan bulan yang suci yang mulia ini, yakni bulan Ramadan. Sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu kita menyambut bulan tersebut, dan pada saat ini dan pada hari-hari ini kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, akan berpisah dengan bulan yang suci ini. Dan ini tentunya menunjukkan kepada kita betapa cepatnya waktu itu berlalu. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akan datangnya as-sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan yataqarabuz zaman, dengan semakin dekatnya waktu, semakin cepatnya berlalu waktu, setahun itu bagaikan satu bulan, satu bulan itu bagaikan satu minggu, kemudian satu minggu bagaikan satu hari, satu hari itu bagaikan waktu yang sangat cepat. Ini diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai ahlu sunnah secara khusus bisa memanfaatkan dan juga mengisi waktu-waktu yang mulia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita akui tentunya dengan fadlullah subhanahu wa ta'ala alaina. Ini adalah anugerah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. La bihaulina wa la biquwatina. Bukan karena daya dan upaya kita atau kekuatan dari kita, akan tapi ini semata-mata anugerah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa mengisi syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ikhwah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi mereka untuk bisa beriktikaf di masjid. Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang dia mampu dan bisa mengamalkan sunnah tersebut, maka tentunya ini adalah keutamaan di atas keutamaan yang telah Allah berikan kepada dalam berpuasa, kemudian menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang tentunya ini al-i'tikaf, kata para ulama, tujuannya adalah untuk seorang tafarrug li ta'atillahi azza wa jal, untuk seorang meluangkan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk seorang senantiasa memiliki ittisal, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memutus hubungan dengan perkara-perkara dunia. Sehingga tentunya dengan i'tikaf. Iya, dan juga meluangkan waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melatih dan juga membiasakan diri-diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa iya melakukan berbagai macam amal ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang yang i'tikaf. Sehingga tentunya dari sini para ulama mereka iya menasihatkan, dan sering mereka menasihatkan ketika hendak berpisah dengan bulan Ramadan, iya, dengan beberapa nasihat. Iya, di antaranya yang mereka sebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah untuk seorang senantiasa iya dia an yukhtima syahr Ramadan bi husni khitam. Iya, seorang dia mengakhiri bulan Ramadan itu dengan akhir yang baik. Iya, dengan akhir yang baik. Ya, ini kata para ulama dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia menyempatkan iya waktu untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya menyebutkan bahwasanya di antara keutamaan siam Ramadan dan juga qiyam Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah diampuni dosa yang telah lalu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, iya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Naam, di antara sebab diampuninya dosa seorang hamba, iya, dan ini tentunya merupakan tujuan, iya, dan juga apa namanya sesuatu yang dicari oleh seorang hamba di bulan tersebut, yakni di bulan ini, di bulan Ramadan, yakni diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, di antara sebabnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dia melakukan siam Ramadan, yang puasa di bulan Ramadan, dengan syarat naam imanan wa ihtisaban. Iya, beriman dengan kewajiban puasa dan juga ihtisab, yakni mengharap pahala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, puasanya dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam iya menyebutkan kebalikan dari iya orang yang mendapatkan ampunan di bulan tersebut. Iya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seorang yang merugi, ya, seorang yang mendapatkan kerugian adalah seorang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, iya, di akhir-akhir hari Ramadan ini tentunya kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan di antara nasihat juga yang di antara para ulama sebutkan, iya, ketika hendak berpisah dengan bulan Ramadan adalah sebagaimana kita di bulan Ramadan iya membiasakan diri kita dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, baik itu dengan siam, baik itu dengan qiyam, atau dengan tilawatul Quran. Iya, banyak macam ibadah yang kita lakukan di bulan tersebut. Iya, maka para ulama mereka menasihatkan, iya, setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, maka hendaknya kita melakukan muwasalah, yakni terus menerus iya melakukan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Iya, yakni bukan hanya di bulan tersebut kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kata para ulama, seorang iya muslim itu senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan. Iya, di setiap bulannya. Iya, akan tapi tentunya di bulan Ramadan ini seorang dianjurkan dan disyariatkan untuk meningkatkan ibadah yang dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Iya, sehingga qiraatul Qur'an iya selesai bulan Ramadan dia lanjutkan. Iya, demikian pula siam. Iya, masih ada siam-siam yang sunnah yang untuk dilakukan atau yang bisa dilakukan seorang hamba setelah siam Ramadan, dan juga demikian pula qiyam, iya, salat malamnya dia bisa dilakukan setelah bulan Ramadan. Sehingga para ulama mereka menasihatkan, jangan sampai seorang hamba, iya, seorang muslim itu dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanya di bulan Ramadan. Iya, dia membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, iya, mushaf itu hanya di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lainnya dia tinggalkan, iya, apa yang telah dia lakukan di bulan Ramadan. Ini tentunya para ulama mereka menyebutkan bahwasanya di antara thawabul hasanah, iya, balasan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, balasan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu kata para ulama al-hasanatu ba'daha, ya, kebaikan dan ketaatan setelahnya. Artinya ketika seorang, ya, melakukan suatu ketaatan, ya, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian pahala adalah Allah berikan kemudahan untuk melakukan ketaatan setelahnya. Ya, sehingga kita, iya, ketika kita melakukan berbagai macam amal ibadah, ketaatan di bulan Ramadan, iya, maka hendaknya kita untuk senantiasa membiasakan diri kita untuk, iya, membiasakannya pula di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kita bukan seorang hamba yang kenal, hanya kenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Iya, akan tapi kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meningkatkan ibadah kita terkhusus di bulan yang Allah melipat gandakan pahala di bulan tersebut, yakni bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kata seorang sahabat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iya, beliau adalah seorang yang ajwadun nas, iya, seorang yang paling dermawan. Iya, dan kata beliau, beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya amal ibadah dan amal ketaatan dan kebaikan-kebaikan itu hendaknya dilakukan oleh seorang muslim di setiap bulan, dan dia lebih meningkatkan kebaikan tersebut di bulan Ramadhan. Sehingga qiraatul Quran, iya, sehingga siam dan juga qiyam yang Allah berikan kemudahan baginya, hendaknya dia melakukan apa ibadah tersebut selama setelah Ramadhan. Dan juga diantara yang disebutkan oleh para ulama ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga tentunya sebagai nasihat, iya, bagi kita semua, iya, adalah kata mereka untuk seorang tidak ujub, iya, tidak bangga diri dengan apa yang telah dia lakukan, iya, dan dia amalkan di bulan Ramadhan. Iya, artinya jangan dia menganggap besar, iya, jangan dia menganggap banyak apa yang telah dia amalkan dari amal ibadah ketaatan yang dia lakukan, iya, yang dengannya dia merendahkan dan meremehkan orang lain. Akan tapi hendaknya dia melihat amal ibadah, amal ketaatan yang dia lakukan itu sedikit dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Iya, al-ujub, iya, bangga diri dan juga merasa banyak apa yang telah dia amalkan, ini merupakan sifat yang tercela. Sehingga seorang muslim tentunya, bahkan seorang yang Allah sebutkan, iya, di dalam Al-Qur'an, seorang mukmin, iya, ketika dia mengamalkan amal saleh, ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, sifat dia kata Allah Subhanahu wa taala adalah takut. Iya, takut untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia lakukan. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Iya, dalam kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan, iya, dari amal ibadah ketaatan yang mereka lakukan, iya, salatnya, kemudian qiraatul Qur'annya, siamnya, dan amal ibadah yang lainnya, sedekahnya, iya, mereka lakukan apa yang mereka lakukan, bersamaan dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka itu takut. Iya, tidak ada sedikit pun rasa bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada sedikit pun rasa, iya, merasa banyak apa yang telah dia lakukan. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin adalah dia hendaknya merasa takut, iya, untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya, dalam ayat yang lain, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Iya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menerima, iya, ketaatan itu dari orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga diceritakan dari ulama sebagai apa namanya, dari sebagian salaf kita, iya, kata mereka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, kalau seandainya aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima dariku ibadah atau satu ibadah, niscaya aku akan berharap untuk mati setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Iya, beberapa nasihat yang disebutkan, iya, oleh para ulama kita, yang tentunya ini sebagai nasihat bagi kita dan juga diri-diri kita untuk senantiasa tentunya mau apa namanya, meneruskan apa yang telah kita lakukan dan juga tidak merusak apa yang telah kita bangun dan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, naam, di bulan yang setelahnya. Nah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa melakukan ketaatan di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa